Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwanatina azzakumullah, pada majelis yang pertama telah kita uraikan tentang kedudukan dakwah dalam Islam. Juga telah kita sampaikan tentang sifat seorang da'i. Kita sebutkan sebagiannya. Ikhlasun niyah, dakwah dengan ilmu dan basirah, al-hilmu was-sabr, dan jujur dalam perkara dakwah. Juga telah kita uraikan panjang lebar tentang sifat as-sidqu, sifat jujur secara umum dalam semua aspek kehidupan kita, terutama dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini, barakallahu fikum, kita akan menyebutkan beberapa bentuk-bentuk kejujuran dalam dakwah yang juga dibahasakan oleh para ulama, termasuk konsekuensi kejujuran dalam perkara dakwah. Cukup banyak, barakallahu fikum, itu semuanya diambil dari makna as-sidqu yang diuraikan di atas, diambil daripada perangai-perangai lain yang muncul, yang keluar daripada perangai as-sidqu di atas. Tayyib, di antara bentuk kejujuran dalam perkara dakwah ialah antakuna da'watu li ajlillahi azza wa jal wa ibtigha'i mardatih. Dakwah yang dia lakukan ialah karena Allah Subhanahu wa taala dan untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam rangka untuk mencari harta, bukan untuk mencari kedudukan dan tahta, bukan dalam rangka untuk kemasyhuran, bukan karena asobiah fanatisme kelompok atau golongan, bukan karena asobiah fanatisme kepada seseorang syekh, seorang ustadz, seorang da'i, atau tendensi pribadi, atau yang lain-lainnya. Tidak. Tetapi dakwahnya betul-betul lillahi ta'ala, untuk mencari menggapai mardhatillah. Ini yang dibahas tadi, termasuk bentuk keikhlasan dalam berdakwah. Sehingga diantara konsekuensi atau bentuk jujur dalam perkara dakwah, ketika dakwah itu dilakukan dengan penuh keikhlasan, dengan dua makna dan bentuk keikhlasan yang telah diuraikan di atas. Barakallahu fikum. Ada wadih. Ketika ada seseorang yang berdakwah dalam rangka untuk mencari pengikut, ada kadzibun fi da'watihi, dusta dakwahnya. Ada seseorang yang berdakwah untuk mencari kemasyhuran, ketenaran, ada kadzibun fi da'watihi, dusta dalam dakwahnya. Seseorang yang menjadikan dakwah sebagai lahan dunia, mencari rezeki, mencari dunia, kadzibun fi da'watihi, dusta dalam dakwahnya. Demikian seterusnya. Ketika dakwahnya tidak ikhlas karena Allah, atau dakwahnya karena tendensi pribadi, tendensi duniawi, atau mengajak umat manusia bukan kepada Allah, bukan kepada jalan Allah, dia mengajak kepada hizibnya, mengajak kepada asabiyah, mengajak kepada hizbiyah, maka semuanya dikatakan kadzibun fi dakwah, dusta dalam dakwah, tidak ada kejujuran dalam dakwahnya. Ini yang pertama, ikhwan. Betul-betul lillahi ta'ala. Yang kedua ialah Di antara bentuk kejujuran dalam perkara dakwah, barakallahu fikum, ayyubatira ad-da'iyatu ila tasdiqi qawlih wa ma yad'u ilaihi bifi'lih. Di antara bentuk kejujuran dalam perkara dakwah ialah sang da'i, dia berupaya, berusaha, bersungguh-sungguh untuk membenarkan apa yang dia sampaikan, yang dia ucapkan, membenarkan apa yang dia dakwahkan dengan perilakunya. Dia mengamalkan apa yang dia sampaikan. Barakallahu fikum. Itu namanya dia shadiqun fi da'watih. Yang dia sampaikan sama dengan yang dia perbuat. Atau shadiq. Bahasa yang lainnya yang disebutkan oleh para ulama ialah ayyakuna da'i qudwatan li ghairihi. Sang da'i itu sebagai tauladan bagi yang lainnya, bagi para madu'unya. Ketika dia menyampaikan perintah-perintah agama, dia adalah orang yang menjadi qudwah salihah, uswatun hasanah bagi para madu'unya dalam poin-poin tadi. Ketika dia menyampaikan larangan-larangan agama, dia menjadi qudwah salihah, uswatun hasanah bagi para madu'unya dalam meninggalkan larangan-larangan tadi. Itu namanya shadiqun fi da'watihi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai uswah hasanah. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kalian wahai kaum muslimin pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, contoh yang baik, tauladan yang baik. Ini ayat di antara maknanya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah tidak semata-mata berdakwah dengan lisan, tetapi juga menjadi tauladan bagi umatnya pada semua tindak tanduk beliau, ucapannya, perbuatannya, amalannya, diam geraknya dalam semua hal. Maka ini harus dicontoh oleh para atba'uhu, para pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama dari kalangan para dai yang merupakan penerus para nabi. Qudwah salihah, uswatun hasanah. Ketika dia menyampaikan sesuatu A, ternyata tindakan dia menyelisihi. Namanya apa ini? Ada kadzib fi da'watihi, dusta dalam dakwahnya. Tidak jujur dalam dakwah. Ancamannya keras. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya di dalam surat As-Saff ayat yang kedua dan setelahnya, Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, lima taquluna ma la taf'alun? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun." Wahai orang-orang yang beriman, kenapa engkau mengucapkan apa-apa yang tidak kamu kerjakan? Sungguh sangat besar murka dari Allah Azza wa Jal engkau mengucapkan apa yang tidak kamu amalkan. Ancam dengan keras. Dalam Bukhari Muslim dari hadis Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu ardhah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan nanti di yaumul qiyamah di neraka ada seseorang yang diazab di neraka dalam bentuk isi perutnya terurai. Dia menyeretnya di neraka dan dia berputar-putar padanya. Maka ahlun nar berkumpul mengerumuni dia. Dikatakan, "Malak ya fulan, ada apa kamu ini wahai si fulan? Bukankah engkau yang memerintahkan kami untuk mengerjakan kemakrufan? Bukankah engkau dahulu yang melarang kami dari perkara kemungkaran?" Maka dia mengatakan, "Iya. Saya dahulu memerintahkan kalian dengan kemakrufan, tapi saya orang pertama yang meninggalkannya. Saya dahulu mencegah kalian dari kemungkaran, tapi saya orang pertama yang melakukannya." Diancam dengan ancaman yang sangat pedih seperti itu. Kadzib dalam dakwahnya. Sehingga orang itu dikatakan shadiqun fi da'watihi, jujur dalam dakwahnya, ketika apa yang dia sampaikan, apa yang dia dakwahkan, dia berusaha sekuat tenaga untuk melaksanakannya, untuk mengamalkannya, sehingga ucapan dia sama dengan perbuatannya. Hadza shadiqun fi da'watihi. Di antara bentuk jujur dalam perkara dakwah, ialah ayyadu'a ila Allah tabaraka wa ta'ala ala basiratin ala ilmin. Di antara bentuk kejujuran dalam perkara dakwah ialah dia berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas ilmu dan basirah. Ini sudah kita bahas sebelumnya, termasuk sifatnya seorang dai. Dakwahnya dibangun di atas dasar ilmu syar'i, di atas basirah, meliputi sekian banyak basirah. Dia harus memiliki ilmu agama sehingga apa yang dia dakwahkan dengan dasar ilmu, paham ilmu syar'i. Dia harus mengetahui kondisi para mad'unya. Dia harus mengetahui barakallahu fikum uslub dakwah yang benar. Basirah tentang apa yang dia dakwahkan, basirah tentang para mad'u, basirah tentang uslub dakwah. Ini semuanya bentuk kejujuran dalam perkara dakwahnya dia. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa manittaba'ani. Jujur dia, sehingga ucapannya benar, yang dia sampaikan itu hak. Barakallahu fikum. Ketika ada seseorang yang berdakwah di atas kejahilan, kata kadzib fi da'watihi, dusta dalam dakwah. Yang paling banyak, ini yang paling muncul, sering terjadi di tengah-tengah dakwah para kelasik, yang enggak punya ilmunya berdakwah, tampil entah sebagai khatib Jumat atau kuliah subuh atau kuliah maghrib atau yang lain-lainnya, tampil dalam perkara dakwah orang-orang yang tidak memiliki ilmu, enggak paham ilmu syariat, ada kadzib fi da'watihi. Atau yang dia sampaikan itu perkara yang tidak ilmiah. Kadzib fi da'wati. Atau yang dia sampaikan itu justru bertentangan langsung dengan prinsip-prinsip agama, berseberangan dengan ilmu syar'i yang diajarkan dalam Islam. Ini kadzibun fi da'wati. Dari sini barakallahu fikum, semua para juhala, orang-orang yang jahil yang tampil dalam perkara dakwah tidak jujur dalam dakwahnya, dusta dalam dakwah mereka. Semua ashabul ahwa'i wal bid'ah, orang-orang yang menyimpang, yang sesat pemahamannya, ideologinya, akidahnya, manhajnya, pasti terjatuh dalam kedustaan dalam perkara agama, tidak jujur dalam dakwah. Kenapa? Dikarenakan yang dia sampaikan dalam perkara batil, perkara yang menyimpang, perkara yang sesat. Wallahul musta'an. Begitu pula ya khonamti na'azakumullah, seseorang yang berdakwah dengan tanpa menggunakan uslub-uslub dakwah yang benar, dikatakan hadza kadzib fi da'wati. Mestinya dia berdakwah di tengah-tengah masyarakat umum dengan hikmah, dengan santun, dengan lembut. Ternyata dia dakwahnya dengan keras. Dengan keras. Semuanya dibantai sama dia, dalam tanda kutip. Nah, semuanya difonis sama dia. Yang ini syirik, yang ini kufur, yang ini bid'ah, yang ini maksiat, yang ini kemungkaran. Wah, keras dia punya dakwah. Hadza kadzibun fi da'watihi, dusta dalam dakwahnya. Dikarenakan dia dakwahnya tidak bil hikmah. Tidak tahu bagaimana kondisi mad'unya, juga tidak tahu bagaimana cara dakwahnya, uslub dakwah yang benar. Ada kadzibun fi da'wati. Seseorang yang semestinya lembut, kasar, dusta dalam dakwahnya. Yang semestinya tegas, lugas, lembek, juga dusta dalam dakwahnya. Seseorang yang dalam dakwahnya selalu lembut, lembut, lembut, lembut, rifqun, rifqun, lin, lin, itu bahasa Arabnya. Terus lemah lembut, terus demikian, dengan tanpa ada uslub yang lainnya lagi. Kadzib, dusta dalam dakwahnya. Di kalangan Islam, uslub dakwahnya bukan semata-mata kelembutan. Ada waktu dan tempat, ruang untuk bersikap tegas. Juga sebaliknya, seseorang dalam dakwahnya barakallahu fikum hanya kekerasan yang dia tampilkan, dakwah dengan cara yang kasar, dengan cara arogan, dengan cara yang demikian, enggak ada kelembutan, enggak ada kesantunan, enggak ada hikmah. Kadzib fi da'watihi. Dusta dalam cara dakwah. Khulasanya, seseorang yang tidak berdakwah bil hikmah itu adalah orang-orang yang tidak jujur dalam dakwahnya. Kenapa? Tidak memiliki basirah dalam cara dakwah. Yang jujur ketika betul-betul dia dakwahnya bagus dengan ilmu. Yang dia sampaikan adalah ilmu. Ketika dia berdakwah, tahu kondisi mad'u-mad'unya masing-masing. Ketika dia berdakwah, bisa menggunakan uslub yang munasib. Uslub dakwah yang sesuai dengan para mad'unya. Ini dikatakan shadiqun fi da'watihi. Barakallahu fikum. Nah, ikhwan. Sehingga kalau dibicarakan ini semuanya, bisa dikatakan barakallahu fikum, terlalu banyak para pendusta dalam berdakwah. Jarang orang-orang yang barakallahu fikum jujur dalam dakwah. Jarang. Wallahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Baik, termasuk termasuk barakallahu fikum jujur dalam dakwahnya, seorang yang termasuk bentuk sidqun fi dakwah, termasuk dalam bentuk konsekuensi jujur dalam perkara dakwah, ialah dia menyampaikan sesuatu sesuai dengan maqamnya. Dia menyampaikan sesuatu sesuai dengan maqamnya. Barakallahu fikum. Ini sungguhnya satu bagian daripada hikmah dalam perkara dakwah. Sikap arif, sikap yang bijak dalam perkara dakwah. Barakallahu fikum. Ini yang dikatakan oleh para ulama, sebuah kalimat yang merupakan kaidah yang besar dalam perkara dakwah, likulli maqamin maqal. Pada setiap makom ada ucapannya, ada penjelasannya. Sehingga masing-masing ruang, masing-masing tempat, masing-masing majelis ada makomnya sendiri-sendiri dan ada makolnya, penjelasannya sendiri-sendiri. Barakallahu fikum. Juga diantara yang mereka sebutkan, disebutkan oleh para ulama-una terkait dengan bab ini ialah ucapannya mereka, laisa kullu ma yu'lamu yuqal. Tidaklah semua yang diilmui, semua yang diketahui disampaikan. Walaysa kullu ma yu'lamu yunshar. Dan tidak semua yang diilmui itu disebarkan. Ini muhimun jiddan. Ini satu bagian dari hikmah dakwah dan merupakan bukti jujurnya seseorang dai dalam dakwahnya. Ini juga dimasukkan dalam sikap hilmun, pertimbangan maslahat dan madarat dalam perkara dakwah. Dari sini barakallahu fikum, mereka menyebutkan beberapa pembahasan yang cukup penting disampaikan di sini barakallahu fikum. Yang pertama ialah at-tafriqu bainal majalis. At-tafriqu bainal majalis, membedakan majlis dalam menyampaikan sesuatu. Perlu dipahami ikhwanatina azakumullah, al-majalis innal ulama ala qismain. Yang namanya majlis dipahami oleh para ulama kita menjadi dua macam. Yang pertama ialah majalis ammah, majlis-majlis umum yang dihadiri oleh semua pihak. Yang alim hadir, yang talabatul ilm hadir, yang lama belajar agamanya hadir, yang awamul muslimin hadir, yang baru pemula juga hadir, bahkan semuanya hadir. Majalis ammah di forum-forum umum. Pada forum yang semacam ini barakallahu fikum, yang disampaikan adalah ilmu. Qala Allah, qala Rasul, qala sahabat, qala salaf. ayat, hadis, keterangan para ulama, keterangan salafun salih. Disampaikan sesuai dengan kadar ilmunya masing-masing, kadar penyerapannya masing-masing, daya tangkapnya masing-masing, dengan bahasa yang singkat, jelas, gamblang, tidak bertele-tele, tidak banyak menggunakan istilah-istilah yang rumit dipahami, gamblang jelas. Itu hikmah, dengan perkara yang wadihah, yang jelas, yang gamblang, singkat padat, sehingga orang itu memahami dengan enak, dapat ilmunya. Di majelis yang semacam ini, barakallahu fikum, tidak mungkin seorang da'i Allah menyampaikan sesuatu yang sifatnya konsumsi khusus. Masalah-masalah intern terkait dengan masalah dakwah, kemudian masalah-masalah kontemporer yang cukup berat dalam memahaminya, ini semuanya tidak disampaikan di forum umum, disampaikan di forum terbatas yang kedua nanti, namanya al-majalis al-khassah. Ini yang kedua, namanya al-majalis al-khassah, majelis terbatas, hanya orang tertentu yang hadir dari kalangan orang-orang yang punya ilmu, para ulama yang bisa mencerna dengan baik, para uqala yang dewasa, yang arif, yang bijak, para hukama, ulama, uqala, hukama, yang punya ilmunya, yang bisa mencerna dengan cepat, dan hakim, orang yang sangat bijak, orang yang sangat arif, yang penuh pertimbangan dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Di majelis ini, barakallahu fikum, mungkin bagi seorang dai untuk menyampaikan segala sesuatunya, masalah umum, masalah khusus, masalah intern, masalah ekstern, semuanya bisa. Masail-masail, masalah-masalah terkait dengan dakwah yang begitu besar, yang begitu rumit, dibicarakan di sini. Masalah-masalah yang menyangkut rahasia, baik rahasia dakwah atau rahasia negara dan segala macamnya, disampaikan di sini. Forum terbatas. Barakallahu fikum. Ini disampaikan pada orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya, sehingga tidak memunculkan yang namanya fitnah. Ini muhimun jiddan. Di sini pula, barakallahu fikum, di majlis yang terbatas ini pula disampaikan terkait dengan masalah dakwah, person-person. Membicarakan masalah person si fulan, si alan, bagaimana si fulan, bagaimana si alan. Membicarakan tokoh-tokoh masyarakat yang sedang disoroti, bagaimana fulan, bagaimana alan. Di sini langsung nyebut fulan, fulan, alan, mereka gini, begini. Di ada tabadul al-ilmi wal-akhbar, saling memberikan faedah ilmu, faedah khabar terkait dengan ini semuanya. Di majelis terbatas, barakallahu fikum, penempatan pada masing-masing makom itu menunjukkan dia dai yang hakim, dai yang hikmah, sekaligus menunjukkan dia jujur dalam dakwahnya, tidak menghendaki fitnah di tengah-tengah dakwahnya atau kaum muslimin. Paham ya, Ikhwan ya? Barakallahu fikum. Hadza muhimun jiddan li kulli maqamin maqal. Dia dasarnya adalah hadis dalam Sahih Bukhari tentang Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ardhah. Ketika itu sampai berita kepada beliau, ada sebagian pihak yang memiliki statement-statement yang tidak benar berkaitan dengan masalah kepemimpinan, masalah kekhilafahan, yang membuat murka Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Marah beliau. Maka beliau berazam mau menyampaikan di hadapan semua masyarakat muslim di musim haji, di ayamul musim, sampaikan di depan mereka semua, diterangkan bagaimana yang hak, di counter perkara-perkara yang menyimpang tadi, isu-isu tadi. Tindakan atau idenya beliau diredam oleh sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu wa arda. Beliau mengatakan, tamahal ya Amirul Mukminin, sabar, tunda, wahai Amirul Mukminin. Dikarenakan sekarang ini adalah musim haji, Kalau sudah musim haji, engkau menyampaikan di depan halayak ramai, yang ada di sekitar kamu nanti adalah orang-orang yang awam. Karena kepingin tahu khalifah. Yang langsung mendekat di sekitarnya engkau adalah ghawwa'un nas. Orang-orang awamun nas, yang orang-orang yang jahil, yang tidak bisa mencerna dengan mendalam. Bukan orang yang bijak. Khawatirnya ketika engkau menyampaikan sebuah kalimat, wahai Amirul Mukminin, mereka nanti akan menyebarkannya ke sana kemari, tidak bisa mendudukkannya pada tempatnya, sehingga memunculkan fitnah lebih besar. Tamahal hatta ta'til Madinah, tunda sampai engkau pulang ke kota Madinah. Fa innaha dara ilmin wa fiqhin wa hijrah. Madinah adalah tempat ilmu, tempat fiqih, tempat iman, tempatnya hijrah. Nanti yang akan mendengarkan ucapan kamu adalah para ahlul ilmi wal fiqh, para ulama yang memiliki fiqih, yang memiliki hikmah dari kalangan para sahabat. Sampaikan semua yang kamu sampaikan kepada mereka-mereka ini. Mereka akan mendengarkan apa yang kamu sampaikan, mencerna yang kamu sampaikan, dan bisa mendudukkan di tempat yang tepat apa yang kamu sampaikan. Luar biasa. Diterima itu ide oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arba. Kita belum mengatakan, sungguh demi Allah, hari pertama saya sampai di kota Madinah, akan saya kumpulkan semua para sahabat, akan saya sampaikan ini semua di depan mereka. Ini panjang riwayatnya, disebutkan dalam Sahih Bukhari. Dari kisah ini diambil faedah besar oleh para ulama una, at-tafriqu bainal majalis. At-tafriqu bainal majalis, harus dibedakan majlisnya. Likulli maqamin maqal, masing-masing tempat itu ada maqalnya, kalam sendiri-sendiri, keterangannya sendiri-sendiri. Ada majlis umum, beda pembahasan, majlis yang terbatas, beda ulasan. Itu namanya orang yang shadiqun fi da'watihi, menghendaki kemaslahatan pada dakwahnya, manfaah pada dakwahnya, kebaikan pada umatnya. Barakallahu fikum. Nah, kalau sebaliknya, itu namanya mufsid, yang bikin kerusakan, seorang yang ghadib fi da'watihi. Tidak peduli mau majelis am, majelis khas, yang penting dia bersuara, berkuar-kuar. Tidak peduli ini yang dihadapi siapa, orang awam atau orang yang berilmu, dihantam semuanya. Tokoh-tokoh yang diidolakan oleh banyak masyarakat dihantam sama dia. Fulan begini, fulan begitu. Ini merusak. Tidak ada hikmah dalam dakwahnya. Tidak ada hilmun dalam dakwahnya. Tidak ada basirah pada dakwahnya. Sekaligus menunjukkan tidak ada sidqun fi dakwatihi. Yang dia sampaikan perkara yang batil, bertentangan dengan hikmah dakwah, merusak dakwah. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Ini yang biasa dilakukan oleh yang namanya ahlul fitan, orang-orang yang suka membuat fitnah-fitnah di muka bumi, terutama fitnah di tengah-tengah dakwah. Wallahul musta'an. Begitu pula ya khonafina azakumullah, pihak-pihak yang dengan sengaja menyebarkan, ya, menyebarkan perkara-perkara yang diulas, yang dibahas di majelis terbatas. Semestinya konsumsi khusus sebagian para duat, mungkin sebagian para masyayikh, sebagian tulabul ilm khusus. Karena harus dijaga baik-baik. Ketika dengan sengaja ada seseorang yang menyebarluaskannya dalam rangka untuk membuat fitnah di tengah-tengah dakwah, ada kadzib fi da'watih. Dusta dalam dakwahnya, dan dikatakan mufsidun fi da'wati. Membuat kerusakan-kerusakan dalam dakwahnya. Menyalahi sikap hikmah, menyalahi sikap as-sidq fi da'wati ilallah. Fallahul musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Fallahul musta'an. Ini berkaitan sangat penting, fanatina azakumullah. Sekali lagi itu menunjukkan seseorang yang sadiq fi da'watihi, likulli maqamin maqal. Paham ya? Likulli maqamin maqal. Setiap yang namanya tempat ada maqalnya masing-masing. Dan tidak semua yang kita ketahui disampaikan. Tidak semua yang kita ketahui disebarluaskan. Allahul musta'an. Sehingga penting untuk diperhatikan ini, barakallahu fikum, dalam bab yang satu ini. Tayyib. Di antara sikap jujur dalam berdakwah ila Allah ialah al-hadharu min kaidil a'da al-mutarabbisin bihadha ad-din wa ahlih min al-kafirin wal-munafiqin wal-mubtadi'in. Termasuk bukti kejujuran seseorang dalam perkara dakwah, konsekuensi jujurnya dia dalam perkara dakwah, ialah mewaspadai makar-makar dan tipu daya musuh-musuh agama, musuh-musuh dakwah yang selalu mengintai agama ini, baik dari kalangan orang-orang kafir atau dari kalangan kaum munafikin ataupun dari kalangan ashabul ahwa al-bid'ah al-mubtadi'in. Terutama di zaman kita sekarang ini, barakallahu fikum. Naam. Diwaspadai, lalu disikapi dengan cara yang syar'i, dengan cara yang hikmah, memperhatikan kemaslahatan. Dia lakukan ini semuanya, barakallahu fikum, dalam rangka untuk menyelamatkan diri sendiri, dan yang kedua dalam rangka untuk menyelamatkan kaum muslimin, akidah kaum muslimin, prinsip kaum muslimin, agama kaum muslimin dari makar-makar mereka tadi. Seseorang yang jujur dalam dakwahnya siap untuk tampil menghadang laju kebatilan, siap tampil untuk menghadang laju ahlul batil dalam menyebarkan penyimpangan-penyimpangan mereka. Dia tampil membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ini namanya shadiqun fi da'watihi. Ini perkara besar. Perkara besar dikarenakan resikonya juga sangat besar. Menghadapi musuh-musuh dakwah, menghadapi musuh-musuh agama, meng-counter batilnya mereka dengan hujjah. Barakallahu fikum. Ini shadiqun fi da'watihi. Hanya orang-orang besar yang bisa tampil dalam bab yang satu ini. Hanya para da'i-da'i yang jujur yang bisa tampil dalam bab ini. Hanya da'i-da'i yang ikhlas, yang mukhlis fi da'watihi, yang tampil dalam perkara seperti ini. Kenapa demikian, ikhwan? Di antara konsekuensinya ialah dia harus barakallahu fikum mengorbankan apa yang dia punya. Mengorbankan waktu, mengorbankan pikiran, mengorbankan bahkan harta benda, bahkan mengorbankan yang namanya jiwa raga untuk ini. Untuk ini. Konsekuensi yang cukup besar bagi kebanyakan pihak ialah ketika berhadapan dengan musuh-musuh agama, musuh-musuh dakwah, seringkalinya barakallahu fikum, dia harus menyingkirkan yang namanya tendensi duniawi. Dunianya harus dia singkir-singkirkan. Kenapa? Di antara makar-makar musuh-musuh dakwah itu ialah memberikan iming-iming kepada para da'i dengan lambaian-lambaian dolar, lambaian-lambaian real, lambaian-lambaian rupiah yang berwarna merah. Wallahul musta'an. Hanya orang yang betul shadiq fi da'watihi, mukhlishun fi da'watihi, yang mampu untuk tampil seperti ini. Dan itu bukti jujurnya dia dalam perkara dakwah. Para anbiya wal mursalin tampil dalam bab ini. Tidak hanya menyampaikan dakwah kepada kaumnya, tapi juga menghadapi musuh-musuh dakwah, musuh-musuh agama. Nabi kita Muhammad SAW tampil dalam masalah ini. Menghadapi kaum musyrikin, kaum kafirin dalam dakwahnya. Tidak hanya menyampaikan ilmu kepada para sahabat, tapi juga menghadapi berbagai macam makar-makar musuh-musuh agama. Salafun salih rahimahumullahu ta'ala, dan dari kalangan para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para imam juga demikian. Antum perhatikan barakallahu fikum bagaimana perjuangan, bagaimana pengorbanan yang ditunjukkan oleh al-imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala dalam dakwahnya. Memperjuangkan akidah kaum muslimin tentang Al-Quran sebagai kalamullah, bukan makhluk. Beliau mengorbankan semua yang beliau punya. Bahkan mengorbankan fisiknya, jiwa raganya. rela disiksa, rela dicambuk, dipenjara sekian waktu lamanya, tiga periode kekhilafan Bani Abbasiyah kala itu. Barakallahu fikum, dijauhkan dari keluarganya hanya untuk memperjuangkan satu akidah, menyatakan Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Yang mengatakan makhluk maka dia kafir. Ini namanya kejujuran. Walaupun dia harus berkorban, walaupun dia harus disiksa, dianiaya, bahkan mungkin dibunuh karena itu, harus jujur. Ini akidah yang benar, mengatakan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Dalam kondisi fitnah yang besar semacam itu, banyak ketika itu pihak-pihak barakallahu fikum yang sulit mempertahankan kejujuran dalam dakwahnya, dalam akidahnya. Banyak yang termakan fitnah tadi karena takut dari celaan musuh, takut dari siksaannya musuh, takut mati. Yang paling berat, takut tidak mendapatkan yang namanya harta benda. Di antara ancaman-ancaman yang dilakukan oleh penguasa yang termakan fitnah ketika itu, mereka memutus bantuan-bantuan kepada masyarakat yang tidak mau memenuhi dakwah yang batil tadi. Ini yang paling berat. Waduh Pak, ini kalau sembakonya stop, mau makan apa ini? Bantuan dari pemerintahnya stop, sembako stop, sembako stop, semuanya stop. Yang tidak mau menuruti akidah ini stop. Ini yang paling berat. Sehingga banyak yang dusta dalam akidahnya, dakwahnya dalam bab ini. Hanya orang tertentu kala itu yang betul-betul tampil membela akidah Islam yang agung, yang mulia ini. Mereka lah orang yang shadiqin fi da'watihi, mukhlisin fi da'watihi. Yang betul-betul jujur dalam dakwahnya, ikhlas dalam dakwahnya, tidak memikirkan tendensi pribadi atau duniawi, siap berkorban, berjuang dengan harta benda, dengan jiwa raga, siap untuk dianiaya, dicemooh, bahkan dicambuk, bahkan dibunuh untuk memperjuangkan yang satu ini. Barakallahu fikum. Ini yang sulit. Terutama kalau berbicara tentang makar-makar ashabul ahwa'i wal bid'ah. Kita bahasakan dengan sebutan syubhat, syubhat ahlul bid'ah. Nah, kok disuruh tampil untuk membantah syubhat mereka. Di zaman sekarang ini barakallahu fikum, justru orang-orang yang tampil membantah syubhat mereka, membongkar penyimpangan-penyimpangan ashabul ahwa'i wal bid'ah, yang tampil ini yang diperangi. Difahami insyaAllah ya? Ini yang diperangi. Orang-orang yang jujur semacam itu yang diperangi. Yang digembosi. Dikatakan sebagai mutasyaddid, orang yang kaku. Dikatakan sebagai orang yang ekstrim. Dikatakan sebagai radikal. Dikatakan sebagai orang yang tidak punya hikmah dalam cara dakwah. Yang tidak memiliki kelembutan dalam dakwahnya. Yang kaku, yang keras. Ila akhirnya. Itu yang terjadi. Untuk memunculkan, melahirkan orang-orang yang berani tampil membongkar penyimpangan-penyimpangan hizbiyin, susah. Yang suruh tampil itu susah. Karena enggak semuanya mampu, barakallahu fikum. Konsekuensinya terlalu berat. Tampil berbicara, putus bantuan. Kalau kamu diam, jangan khawatir, akan terus mengucur, akan terus mengalir bantuan demi bantuan. Hah? Kamu perlu apa? Masjid, jangan khawatir. Berapa kali berapa ngomong sama saya. Hah? Itu bahasa kasar seperti itu. Kamu perlu apa? Hah? Berapa unit tempat untuk pendidikan kamu? Hah? Kamu punya tanah berapa hektar? Berat. Atau bicara, tes, putus. Nah, setengah mati. Kalau bahasanya mereka-mereka yang komersil dalam dakwahnya, tidak laku dakwahnya. Tidak ada lagi yang manggil, enggak mengepul dapurnya. Allahu musta'an. Jangan terlalu keras. Untuk mewujudkan dai yang seperti ini saja susah. Apalagi memunculkan seorang dai yang tampil dan siap berkorban, siap berjuang dengan harta benda yang dia miliki, dengan pikirannya, dengan waktunya, bahkan dengan nyawanya. Lebih susah lagi. Dan memang susah ya ikhwan, mewujudkan kejujuran dalam perkara dakwah. Di medan dakwah ini banyak para pendusta dalam dakwahnya. Banyak para penggembos-penggembos dakwah. Fallahul musta'an. Banyak para makirin dalam perkara dakwah. Kalau gak bisa dengan kasar kita mengatakan, banyak yang bermuka dua dalam dakwah ini. Alias munafik-munafik dalam perkara dakwah. Dikarenakan mayoritas Allahul musta'an, la haula wala quwata illa billah, yang tampil dalam dunia dakwah ini sudah mulai goncang dengan berbagai macam tendensi. Mayoritasnya terkena tendensi duniawi atau pribadi. Allahul musta'an. Ala kulli hal, di antara bentuk kejujuran dalam perkara dakwah, kita harus siap untuk membela agama Allah, siap membela akidah Islam, siap membela syariat Islam, siap untuk berhadapan dengan musuh-musuh dakwah, musuh-musuh agama, siap untuk mengcounter makar-makar mereka, syubhat-syubhat mereka dengan hujjah, dengan ilmu, ayat, hadis, keterangan para ulama. Dan siap untuk mengorbankan segala sesuatunya untuk ini semuanya, barakallahu fikum. Makanya yang tampil dalam bab ini dikatakan sebagai mujahidin, khawas, mujahid-mujahid yang spesial. Jihad itu macam-macam. Jihad yang paling besar adalah jihad melawan hawa nafsu. Yang berikutnya adalah berjihad melawan ashabul ahwa'i wal bid'ah, orang-orang munafikin. Ini dilakukan hanya oleh para ulama yang shadiqin, yang mukhlisin. Ulama yang jujur, yang ikhlas. Dilakukan oleh para thullabul ilmi, para du'at, yang juga shadiqin, mukhlisin. Yang jujur, yang ikhlas dalam dakwah. Allahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Baik. Yang berikutnya. Ya, yang berikutnya. Perlu diingat ya, hanya dalam pembahasan ini ketika mentahdir dan segala macamnya harus menggunakan kaidah-kaidah para ulama, kaidah salaf dalam perkara tahdir, dalam perkara mengcounter, membantah syubhat dan segala macamnya. Ada sebagian pihak yang punya semangat untuk mentahdir, tapi dengan tanpa hikmah, dengan tanpa ilmu, akhirnya mencoreng-moreng syariat tahdir. Barakallahu fikum. Sehingga lemes tidak, loyo tidak, lembek tidak, terlalu kencang dengan tanpa ilmu juga tidak. Tahdir menghadapi makar-makar musuh-musuh dakwah, musuh-musuh agama dengan hikmah, dengan basirah dan pertimbangan maslahat dan madharah, barakallahu fikum. Nah, di antara sikap jujur dalam berdakwah, barakallahu fikum, ialah at-ta'awunu baina du'a fi hadhihi da'wah ala al-birri wa taqwa. Di antara bentuk kejujuran dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala ialah masing-masing dai siap untuk berta'awun, bantu-membantu, gotong royong di antara para dai-dai yang lain di atas kebaikan dan ketakwaan. Barakallahu fikum. Dikarenakan ikhwanul dinazakumullah, yang namanya dakwah ini merupakan amal jama'i. Amalan yang melibatkan banyak pihak. Yang tidak mungkin dilakukan seorang diri. Harus melibatkan pihak-pihak yang lainnya. Dari kalangan para du'at, dari kalangan para ikhwah, tayyibin, dan semisalnya. Maka dia ada bentuk jujurnya dia, siap berta'awun. Dengan konsep yang sangat jelas, wa ta'awanu alal birri wa taqwa, wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan. Barakallahu fikum. Di antara konsekuensinya ialah masing-masing dai siap, masing-masing dai siap untuk tanazul, untuk mengalah terkait dengan masalah pribadinya dalam rangka untuk kemaslahatan umum, kemaslahatan dakwah secara umum. Lebih mendahulukan maslahatu dakwah daripada maslahatu nafsi. Ini di antara konsekuensinya barakallahu fikum. Naam. Ini juga demikian ikhwan fillah jazakumullah termasuk bentuk as-sidqu fi da'wati ila Allah, jujur dalam berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siap bertawun. Dan siap ta'awun di tempat manapun, di bagian manapun, selagi ta'awunnya adalah birri wa taqwa. Dia siap tanazul li maslahatih. Dia tanazul an maslahatihi li maslahati dakwah. Dia lebih turun, dia mengalah, mengorbankan kemaslahatan pribadi untuk kemaslahatan umum dari maslahatu dakwah yang ada. Ada shadiqun fi da'wah. Di antara konsekuensinya ialah at-tasyawur fima bainahum, bermusyawarah, berkoordinasi di antara mereka dalam dakwah yang mulia ini. Tidak sendiri-sendiri. Selalu dimusyawarahkan, selalu dikoordinasikan, sekali lagi selalu dengan bimbingan syariat. Selalu di atas al-birr wa taqwa. Ini merupakan perintah Allah Azza wa Jalla Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam supaya mengajak dan melibatkan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in bermusyawarah dalam dakwah. Allah mengatakan dalam firman-Nya wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, dan ajaklah mereka musyawarah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan perkara ini, perkara dakwah ini, dan kalau kamu sudah berazam maka tawakkallah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fasyawirhum fil amr. Allah memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk bermusyawarah dengan para sahabat terkait dengan masalah dakwah ini. Juga ini merupakan sifatnya kaum mukminin. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Asy-Syura, wa amruhum syura bainahum. Dan perkara mereka adalah musyawarah di antara mereka. Ini merupakan bentuk sidqud da'i fi da'watih. Dia jujur dalam dakwahnya, siap berkoordinasi, siap bermusyawarah antara dia dengan ikhwah-ikhwah yang ada, antara dia dengan dai-dai yang lainnya. Di atas sunnah alal birri wa taqwa. Musyawarahnya, ta'awunnya di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk tindakan yang tidak hikmah, sekaligus tindakan yang bisa merusak dakwah, dan juga merupakan bukti tidak adanya kejujuran dalam dakwahnya ketika masing-masing dai hanya memikirkan diri sendiri. Ketika masing-masing dai jalan sendiri-sendiri. Tidak ada koordinasi, tidak ada musyawarah, tidak ada gotong royong, tidak ada ta'awun. Sehingga dakwahnya carut marut. Yang ini menghendaki A, yang itu menghendaki B. Tidak ketemu. Kan tidak ketemu. Muncul yang namanya ikhtilaf, perselisihan. Muncul yang namanya khusumah, perseteruan. Muncul yang namanya muhatarat. Saling berkelahi, bertikai. Ini semuanya sikap yang tidak hikmah dalam dakwah. Sekaligus merupakan tasarrufat sayyi'ah. Tindakan-tindakan yang jelek yang mencoreng-moreng dakwah. Sekaligus menunjukkan dai-dainya ghairu shadiq fi da'wati. Tidak jujur dalam dakwahnya. Barakallahu. Kalau dia jujur, dia akan lebih mengutamakan al-haq. Lebih mengutamakan kepentingan dakwah yang hak daripada pribadinya. Fallahul musta'an. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Masya Allah. Yang terakhir ya, ya. Jam 2 ya. Tadi berapa jam rencananya? 1 jam ya. Kurang berapa menit? Kurang 10 menit. Iya betul. Yang ngerekam kurang 10 menit. Hah? 1 jam dia bilang. Insya Allah semoga gak pakai diskon. Semoga gak pakai diskon ya kawan ya. Masya Allah. Di antara bentuk sikap jujur dalam perkara dakwah, dan itu juga merupakan hikmah dalam perkara dakwah, juga menunjukkan safaul qalb, kebersihan hati, hati yang bersih dari perangai-perangai yang buruk, ialah salamatul qalbi lidu'at wal muslimina ammatan wa ayyahdhara min al kadhib ala ikhwanihi du'at wa al muslimina umuma. Di antara bentuk kejujuran dalam perkara dakwah adalah salamatul qalbi, hatinya selamat, hatinya bersih, tidak ada rasa benci, tidak ada rasa dongkol, tidak ada rasa amarah terhadap para dai-dai yang lainnya yang di atas sunnah dan secara umum kepada kaum muslimin. Tidak ada. Barakallahu fikum. Sehingga yang ada dalam hatinya adalah mahabbatul khair lil ghair. Dalam jiwa dia terpatri sangat suka, sangat mencintai ketika sebuah kebaikan dirasakan orang lain. Sebuah kebaikan dirasakan oleh para dai-dai yang lain. Kebaikan dirasakan oleh semua kaum muslimin. Menghendaki semuanya dapat kebaikan, dapat taufik, dapat hidayah, dapat kebahagiaan, dapat keberuntungan pada dunia mereka, pada agama mereka, dan juga pada akhiratnya. Salamatul qalb, muhim jiddan. Tidak ada seudhan, tidak ada prasangka-prasangka buruk, dan yang lain-lainnya. Dan ditegaskan lagi dia betul-betul waspada, tidak akan berani berdusta kepada dai-dai yang lainnya atau atas nama dai-dai yang lainnya atau kepada kaum muslimin atau atas nama kaum muslimin. Ada shadiqun fi da'watihi barakallahu fikum. Di antara bentuk tindakan dan sikap-sikap yang kurang hikmah dalam dakwah, bahkan merusak yang namanya keindahan dakwah, dan itu merupakan bentuk kadzib, kedustaan dalam dakwahnya, ialah isya'atul akhbar bidun at-tahaqquq wa tatsabbut wa tarayyuth. Gampang dan mudah menyiarkan berita-berita, kabar-kabar dengan tanpa diteliti, dengan tanpa ditatsabbut, dengan tanpa tarayyuth, dipertimbangkan masa-masa. Apalagi akhbar, berita yang terkait dengan para da'i, kehormatan seorang da'i, atau terkait dengan kaum muslimin, kehormatannya kaum muslimin yang lainnya. Wallahul musta'an. Laisa minal hikmah fi syai'. Bukan termasuk hikmah sedikit pun, bahkan termasuk ifsad di hadith dakwah, membuat kerusakan untuk dakwah ini. Dan itu merupakan bukti dusta dia dalam kerana dakwah tidak jujur. Menebarkan kebencian, menebarkan fitnah di tengah-tengah dakwah, di tengah-tengah para duat, di tengah-tengah para ikhwah, di tengah-tengah kaum muslimin secara umum. Barakallahu fikum. Sekali lagi, tidak semua yang disampaikan itu, tidak semua yang diilmui disampaikan. Berarti sesuatu itu dipastikan dulu dia hak, dia benar, bukan perkara yang batil, bukan perkara yang menyimpang, hak. Ketika ini perkaranya hak, tidak semua yang hak disampaikan. Pertimbangan maslahat dan madharatnya. Tidak semua yang hak disebarluaskan, diisyaah, diperhatikan maslahat dan madharatnya. Barakallahu fikum. Nah, ketika ada orang yang asal menyebarkan, asal menyampaikan dengan tanpa dipastikan hak ataukah batil, ini perusak dakwah, dusta dalam dakwahnya. Ketika dia tahu ini perkara yang ilmu, perkara yang hak, tapi langsung dia sebarkan dengan tanpa pertimbangan maslahat dan madharatnya, dan ternyata membuat fitnah di tengah-tengah dakwah, ini perusak dakwah. Orang yang dusta dalam dakwahnya, bukan jujur dalam perkara dakwahnya. Camkan baik-baik, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih dalam Bukhari Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkara yang baik atau dia diam. Disebutkan dalam Ibnu Majah fi Sunanihi dari sejumlah sahabat dan dia sahih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shamata naja." Siapa yang diam maka dia akan selamat. Dari sini khonatina azakumullah, kaidah yang sangat penting. Kaidah yang sangat penting disampaikan oleh para ulama dalam perkara dakwah. Barakallahu fikum. Ialah membedakan antara apa yang diyakini dan apa yang mau disampaikan. Kaidahnya adalah kullu ma na'taqiduhu mabniyun 'alal 'ilmi. Segala sesuatu yang kita nanti yakini, yang kita pegangi, harus dibangun di atas dasar ilmu. Wallahi salah ya. Harus dengan ilmu, hak. Kita harus yakin, ini perkara hak, kita yakini, perkara hak, kita pegangi. Tayyib. Wa kullu ma natakallamu bihi wa nubayyinuhu mabniyun alal maslahah. Dan segala sesuatu yang akan kita sampaikan nanti, yang kita bicarakan nanti, itu semua dibangun di atas prinsip kemaslahatan. Paham ya? Yang pertama, yang kita yakini dulu. Kita yakini, kita pegangi, kita harus hak dengan ilmu. Disampaikan ataukah tidak, harus ada pertimbangan maslahah. Ada ilmu, ada maslahah. Ini semua dari riwayat tadi. Fal yakul khairan aw liyasmut. Sandekannya hak atau dia diam. Tidak sembarangan warakallahu fikum. Dari sini pula ya qanamtina azakumullah. Seseorang itu warakallahu fikum menyampaikan sesuatu, menyebarkan sesuatu, harus dipastikan beberapa sisi daripadanya. Yang pertama warakallahu fikum, niatnya ikhlas. Niatan dia ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala, menggapai ridha-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika menyampaikan sesuatu, dicek niatnya ikhlas atau tidak. Yang kedua, dicek dulu keabsahannya, dibangun di atas dalil dan hujjah atau tidak. Dan yang ketiga, diperhatikan efeknya. Ketika disampaikan nanti mengandung kemaslahatan ataukah mengandung fitnah. Kok bisa Ustaz? Perkara hak atau fitnah? Ya mungkin. Mungkin. Kalau kamu menyampaikannya kepada orang-orang yang tidak bisa mencernanya dengan baik, bikin fitnah. Ya, tidak bisa menempatkan dengan sebaik-baiknya. Atau kamu menyampaikannya di masa-masa fitnah, di mana banyak pihak memahaminya sesuai dengan kondisi fitnah tadi itu. Semua ditarik ke arah fitnah yang bersangkutan. Intinya, setelah kamu yakini ikhlas niat kamu, setelah kamu yakini benar yang bakal kamu sampaikan dengan hujah-hujahnya, harus kamu yakini ketika kamu menyampaikannya ada unsur kemaslahatan di dalamnya. Barakallahu fikum. Kembali pada pembahasan yang sebelumnya, laisa kullu ma yu'lamu yuqal. Tidak semua yang diilmui disampaikan. Apalagi terkait dengan masalah ada unsur dusta atas nama para dai, dusta kepada para dai, dusta kepada kaum muslimin. Ada unsur fitnah padanya dan segala macamnya. La, waspadai. Termasuk sikap jujurnya seorang dai, salamatu qalbi, hatinya selamat dari semua tadi. Barakallahu fikum. Dan dia betul-betul mewaspadai, jangan sampai dia berdusta atas nama para du'at ila Allah atau atas nama kaum muslimin. Barakallahu fikum. Dan masih banyak lagi yang lainnya, qul inna azakumullah, lawazimnya yang ada, itu semuanya bisa kita cerna, bisa kita cermati dari mafhum pengertian sidqun as-sidqu, sikap yang jujur tadi. Globalnya terkait dengan jujur dalam perkara dakwah ila Allah, apa yang kita dakwahkan itu hak, yang disampaikan itu perkara hak, uslub dakwahnya hak, basirahnya semuanya harus dengan bimbingan ilmu, di bimbingan basirah dan bimbingan barakallahu fikum syariat yang ada. Sehingga akan muncul sikap yang jujur dalam perkara dakwah dan akan hilang sikap-sikap dusta dalam perkara dakwah. Jujur dalam perkara dakwah membawa keberkahan dakwah. Jujur dalam berdakwah membawa keberkahan dakwah. Membuat dakwah tadi barokah, diberkati oleh Allah Azza wa Jal sebab diterimanya dakwah tersebut, sebab berkembang luasnya dakwah tersebut. Barokah untuk pribadi sang da'i, barokah untuk semua umat Islam yang merasakan dakwahnya tadi, barakallahu fikum. Jujur dalam perkara dakwah juga akan membawa kepada keabsahan dakwah tadi. Jujur dalam perkara dakwah, maslahatnya akan dirasakan oleh semua pihak. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang mungkin saya utarakan terkait dengan masalah kejujuran dalam perkara dakwah. Dan sungguh, sungguh sangat urgen ketika kita melihat bagaimana kedudukan sebuah sifat yang jujur. Ketika tadi menyebutkan keutamaan-keutamaan, buah-buah positif dari sikap kejujuran tadi. Maka jujur dalam perkara dakwah, perkara yang harus, perkara yang wajib dan sangat urgen dalam sebuah dakwah, supaya dakwahnya baik, dengan hikmah, penuh kemaslahatan, penuh kemanfaatan, dinyatakan benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Azza wa Jal menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang shadiqin, yang jujur dalam beragama, jujur dalam mengarungi kehidupan dunia ini, dan wabil khusus jujur dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mencapai kebaikan-kebaikan, barokah-barokahnya, dan bisa memberikan keberkahan, kebaikan untuk umat Islam secara umum dan khususnya untuk dakwah yang mulia ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sementara cukup jam 2 lebih 14 menit 15 sekarang ini.